Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatafahumul jahiluna qalu salama. Wal ladzina yaqifuna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Wal ladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وعباد الرحمن utawi kaulane Allah sing rahman, kaulane Allah tenan sing rahman. Kaulane Allah sing diitung apik iku alladzina yamsuna 'alal ardi hawlan. Iku alladzina wong akeh yamsuna kang lumaku sapa alladzina 'alal ardi ing atas bumi, lumakune haunan hale tenang, hale ringan, hale gampangan. Mubtada umte dawuh ibadur rahman mubtada wa maute perkara badhe kang sause dawuh ibadur rahman sifatun ibro-bro sifat lahu kedue ibadur rahman ila ulaika maring tumeka maring lafat ulaika yujizaunal ghurfata bima sufar ghairal muqtaridi fihi ora kok jumlah muqtarido fihi ing dalem ikilah mabadahu maksude ora jumlah muqtarido ning wa ma yafal dzalika yalqa ataman. Kaulane Allah tenang sing apik iku wong sing yamsu na alal ardi hunan. Wong sing lumaku ning bumi khalir ringan. Ringan bisa kinatin manane tegese kelan anteng wa tawaduin lan tawadu. Wa idza khotobalan nalikane nyitopi hum ing wong akeh sapa jahilu nabi roprong bodho. Gima kelan perkara ya krohuna kang padha ora seneng sapa alladzina hukma. Kalu mongko padha ngucap utawa ngambil sikap sapa ibadur rahman. Salaman ing sikap utawa ing pengucapan sing selamat ekolan. Tegese pengucapan ya salamu nakang selamat sapa ibadur rahman fihi ing dalam kaul minal ismi saking dosa. Waladina lan wong akeh ya fituna kang nginep sapa ladina, kang bermalam-malam sapa ladina, mabit li rabbihi maring pangerane ladina, oleh nginep utawa oleh bermalam-malam be apa sujud dan hale wong sing sujud kabeh. Ute dawuh sujudan jamu sajid jamae lafat sajid wa qiyaman al hale jumeneng kabeh di makna qaimina. Lan anggo maknane wong sing jumeneng kabeh. Ayu saluna dikise salat sapa ngake bila ing dalam wektu bumi. Wong ape u sapa ya wong sing bermalam-malam sujud be pangeran. Waladina lan wong ake yaquluna kang padha ngucap sapa ladina atau kang berdoa sapa ladina rabbana shrif 'anna 'adzaba. Rabbana do pengiran kita isrif wala turing enggak no panjenengan anak saing kita ada bahajaan nama yang siksa neraka jahanam. Inna ada bahasa temne siksa ne jahanam ku kana ono ku adab ku horoman iku siksa sing ngelarak no ke sing mesti sing ngelarak no ke sing mesti ay laziman tiksi siksa sing mesti. Inna ada bahasa temne neraka jahanam ku saat iku banget ele ebi saat tiksi banget ele ku neraka jahanam mustaqoran apa nih. Inna rasa neraka jahanam saat wa elek banget e bisa mustaqarran apane gon tetepe ya mukoman lan tegese gon panggonane e iya tegese uten neraka jahanam e mau di istiqrar lan tegese utawa mau di istiqrar lan tegese ala-ala panggonan gon tetep wa iqamatin lan tinggo mukim waladina lan wong akeh idza anfaquna likane nglakoni infak sapa ladina ala iyalihim ing atase keluargane ladina. Wong apik wong ketika berinfak ning keluargane terutama lam yusrifu iku ora padha israf sapa ladina. Walam yak turu lan yo ora ngirit sapa ladina. Bi fathi awalihi lan fathah kawitane ya yak turu maksude wa dumihi lan dumai ya ya di putu kese ora rupakan sapa ngake. Ora gawe rupak ora gawe repot nambe keluarga sing ora medhit maksude yo ora terlalu lomo ora terlalu medhit. Wa kana lan ana apa infaquhum apa oleh infak wong akeh bela dalika antarané kabeh israf tekse antarané israf lek taralan medhit. Wa aman iku sedengan manane wasaton tekse sedengan. Niki ngendikane Kanjeng Nabi ini termasuk jima'u akhlaqil mukminin termasuk apa kumpulane akhlake tiyang mukmin niki niku wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi nabu kaunan kaunan niku maknane hayyin hayyin niku gampangan sing apa ora dijerok-jerokno saretinya wong wis anggap wae nyabari untuk ganjaran maksud untuk kaya gampang kula gadah sanad gadah bukti tentang kekhianan wonten cerita tiang soleh alim kila ni Ahmad bin Hanbal wae jelas tiang alim tiang soleh wonten canom jeluk ya Ahmad ta'al ila baiti nanti kamu ke rumah saya sekarang Beliau datang ketika sampai rumah itu, pemuda tadi bilang, la hajata libik farji ila fitik, saya tidak butuh kamu, silahkan kamu pulang lagi ke rumah kamu. Balik-balik. Tak sampai rumah, pemuda tadi manggil lagi. Ya Ahmad, ta'al, ayo ke rumah saya. Ya balik mah, sampai tiga kali. Ketika sampai tiga kali dan beliau tidak tersinggung, ya asik aja anjay. Ketika anjay saja, sesuai tanam ini janggal. Bagaimana mungkin Anda seorang ulama besar tak panggil tiga kali datang. Setiap Anda datang tak usir, ya engkau pulang lagi. Kau tidak tersinggung. Jawab Imam Ahmad, loh cung aku ragu urusan mbek kowe. Aku urusanku mbek pengiran, jadi nak diundang tonggo aku teko. Lagi ngundang ya teko, kon mulai ya mulai. Jadi aku ragu urusan mbek kowe. Pak. Lan aku nyabari rohin ora krana akhlake ape. Iki urusane perintahe pangeran nyabari wong dhaif, Pak. Dadi aja GR tapi aku aja GR, paham ora kok. Berhubung aku apik, kok seneng ora ana, niku ora ana, Pak. Wis dadi ora ana. Iku wis pokoke iki urusane ben apa? Ambek napa? Pangeran. Mulane mangka ayu biru billahi wal yaumil akhir fal yukrim. Dari Fahru, Falju Krim, Jarohu Tunggu itu mangkul Allah, itu urusannya pengeran. Si ngongkong apa itu? Pengeran, cocok, ratocok, ya pengeran sih muda. Termasuk bujo barangnya kecewa lah. Wa asyiruhun Nabi Ma'ruf, cocok, ratocok. Terus kan merempi, woy, kan apa itu? Orang perkara masuk gaib nih, tapi perkara apa? Perintahnya apa? Pengeran. Jadi orang biasa transaksi dari pengeran. Ngapi tonggo ya perintah pangeran, ngapi tonggo, ngapi tamu ya perintah pangeran. Lah nek nganggo hukum sosial timbal balik. Tamu prospek mbok hormati, nek ora prospek gak mbok hormati. Sampeyan kok wong PKI berarti opo-opo. Ukurane napa mate? Mate. Disebut bare wong-wong apik ini ngendung dunyo tenang mawon. Ya tenang. Ya gara-gara nih kabeh berdasar transaksi mbek Allah Subhanahu wa taala. Ane kowe kok lajenan kok ora tersinggung. Lho utung kowe salah, aku ora urusan mbek kowe. Aku urusanku mbek pangeran. Dawuhe pangeran wong nek diundang tonggo kon teko, lagi ngundang aku ya teko. Kowe ora butuh kon mulang ya mulai. Lah kok undang nek ya teko meneh. Dadi ya seneng ae kok nuruti perintah pangeran. Ono kiai sing di makam. Ngenyak wong, wong ora kergani kiai kualat. Sama atir nanti, cara makam wali ini sama atir. Gak ngarah mlebu teng Zimratil Aulia papan atas gitu di cara mboten enten ID-ne di cara muktamar niku ora ditampa. Mulane kula ngaji teng mriki seneng piye wae siji kula sing sowan jenengan. Mulane kula mlete lah kok sopan. Piye wae sing teko wis sopan timbang sing disowani, Pak. Kita tiga iso sampean aku sopan sampean senajan to sawangane dilu kowe Mustofa sawangane khusyuk. Sopan kula kula sing ngalim teko dekne tengok-tengok ning omah. Ya tak kurang ajar to. Lah alamate wong apik ku haunan. Haunan iku digegam. Terus sebuah hadis Nabi ngendikan khafifal maunah. Ciri utama wong alim sing apik utawa wong apik khafifal maunah. Ringan biayane. Ya ringan ya ringan, sapa ngaji sing ngaji ae. Sora-sora podium 3 juta lampune laser kok terus. Repot wong apik mulang aja biayane ya akeh iso ora usah repot. Ciri utama yang saya termasuk khafifal maunah. Apa biayanya ndak nopo? Tinggi itu masuk ciri utama orang apik khafifal apa mau nanti siapa apa itu gampang sebab itu kata bangul jadi itu nak kalau salah nak diri omongi wong bodoh sing ora nyambung gue dene ngambil sikap sing selamat kalau ini sakit sikap sakit dawuh tenggiri hati-hati kata ya puluh hakata wahakata mana ini bersikap kalau kamu menghadapi tiang-tiang pintu ini gue ngambil sikap sing aman jadi aman dari dosa. Masyur cerita-cerita para nabi, cerita-cerita para wali. Mbok kecewa kaya napa nggih. Yes kaya ora napa-apa nggih itu tadi. Waspir wa ma sabruka illa billah. Napa waspir wa ma sabruka illa billah. Kuwi ku yo sabar. Sabarmu ora ana liya kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ora krana nyabari wong wis pancen Allah ngutus kita kene napa. Ngempon kadhepi macam-macam. Kecewa macam-macam macam dunia ini kecewa kira-kira kecewa ya jauh urip Pak yen guru-guru kula nek andani dunia ini kecewa kena ora gelem kecewa aja napa aja urip nah, tapi kena akhirat kecewa malah nyoro ora iso tobat dibokno rokok kecewa, kecewa kok mbek pangeran. Ternyata aku dibokno rokok, wah ya tambah suwe, tambah apa? Tambah suwe. Paham itu, terus tiang-tiang saya ini termasuk alamat yang ngerti. Masyur kalau ada cerita kata tentang apa? Fi'lul akhyar, perilakunya orang-orang ini ya. Itu tambah dimaki-maki, tambah ada masalah, tambah dia dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wonten cerita tengene hadis sahih. Saya pastikan hadis sahih. Wonten tiyang niku ngutangi Kanjeng Nabi, duka Kanjeng Nabi nggih kadang nggih aneh. Nabi niku kan gadah mantu kaya raya jenenge Utsman bin Affan. Juga punya donatur kaya sekali, kaya Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, itu kaya sekali. Tapi kita tidak pernah tahu maksudnya Kanjeng Nabi, kadang diutang. Ya terus ditiru sampean barang itu ya roh. Nabi itu ya unik, kadang ya utang. Apa yang bergobir so, sebagian umatnya utang, seneng utang, si soleh-soleh lah ya diutang. Pengurus-pengurus masjid itu ya kok diutang, kadang di masjid barang diutang. Serepa. Ini ku utang. Utang ini ku orang kesahur-sahur ke Nabi. Ya kalau roh, makanya saya bilang roh. Padahal Nabi ke donatur kaya-kaya. Tidak tahu saya sirinya kenapa Nabi tidak minta atau apa, tidak tahu. Ketika beliau ditagih wa akhladallahul qala sampai dimaki-maki akhlad itu di Nabi ditagih secara keras. Sayyidina Umar Abu Bakar tersinggung mau disaur dan mau dimaki-maki orang itu. Sampai Nabi gak fa inna li sahibil haqqi maqala. Ben pancen wong ngutangi iku berhak ngumpat. Dadi kowe wani dadi kiai ya. Gak fa inna li sahibil haqqi maqala. Wong ngutangi sing nyaur terlambat berhak nopo? Ngumpat. Dadi berhak misoi. Ya. Jadi misoi Nabi ya. Tenang mawon. Ternyata orang itu orang Yahudi yang pintar sekali. Dia pintar sekali. Saking pintarnya dia itu, dia melihat wajahnya Muhammad sudah dia jelas Nabi. Dari segi perilaku yang sekian kriteria yang ia yakini, yang ia fahami dari kitab Taurat itu Nabi kecuali satu, yaitu dia baca walam yazid jafa'ul qaumi lahu illa khilman. Dan di antara ciri Nabi, kalau ada kaumnya yang wangkot, yang angkuh, itu tidak akan menambah Nabi illa khilman, kecuali Nabi itu tambah baik. Dimaki-maki, Nabi hanya senyum saja. Nabi ngutus sahabat, utangi pedet. Pedet itu ya anaknya sapi, kan? Cara begitu, pedet. Kalau ya rara, pedet. Anaknya untung mana rara jenengnya. Gelem-gelem contohnya sapi, ya rara jenengnya. Timbang korban sapi, wah, ini sing ditupak Islam seling. Enggak bujune wong, perkarane sing korban iku ana sing bujune wong. Wong sing lanang gak melok ngurbi. Awalasi terus disaur mbek sapi. Ya kita ora roh. Nabi yo unik. Nabi ngaramno riba. Riba iku misale utang 1 juta dibayar 1 juta 200. Tapi Nabi nate utang pedet. Baik tadi terlambat dibayar kok. Sapi. Ya sahabat apa tuh pro tes utang jiran pedet tuh dibayar sapi. Jadi khair hukum ahsan hukum kodoan. Api-api ya uang di hutan nak nyaur di luar. Ya, saya ini udah didalili dari renten nirbang. Gitu. Nah cara gua ya setuju. Setuju uang itu kudu iso ngaji. Mereka uang sing anti riba itu ya medit tenang. Ya sing anti riba gitu. Uang sering didamu poro kiai, poro santri. Wong utang kurang-kurang ngajari wong, nak gak gelem nambahi. Cara kula ya dosa. Tapi nambahi nak atas nama riba ya dosa, padha dosaan. Ya sing ra dosa ya dosa utang. Sampeyan tak contohno, ben sampeyan ben ngerti hukum. Saiki aku diutang Ruben, sebut kemungkinannya kecil ya 0, sekian. Misalnya contoh itu. Aku diutang Ruben 1 juta. Saiki ulang apa? September. September. Saiki tahun 2000 gitu, 15. Diutang saiki emas piro? Piye, Pak? 500. 500 ribu. Bareng aku ora iso nyaur sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun tak saur tetap 1 juta. Padahal ketika aku utang Ruhin 1 juta itu emas 400 ribu berarti untuk emas pinten 2 gram setengah. 2 gram setengah. Setelah 2 tahun uang 1 juta itu tidak cukup untuk beli emas 2 gram setengah, paling hanya dapat 2 gram. Berarti kan rugi mungkin, karena uangnya mengalami penyusutan. Paham ya? Itu kalau sengketa jelas, memang digerus emas kalau sengketa. Kalau tidak ada sengketa, saya harus tahu diri. Apa mana misalnya Ruhin nagih pulau untuk Rembang. Misalnya gara-gara saya terlambat, Ruhin nagih saya ke Rembang. Berapa kali dia umbal? misalnya beduan naruhan saumbalan entek pinter nih satu saya bukan naruhin seneng mangan jalan murang marung umbalan teh akeh kan berokokan mangan beri kuglegen mangan meneh tiap terminal mangan kan tambah entek nodonya. Padahal dia nagih saya sampai kenaruhan salah saya. Misalnya dia nelpon pakai pulsa salah saya. Kok terus tak sahur pas sak juta itu alasan gua apa coba? Nah, makanya Nabi punya sisi itu khairukum ahsanukum. Tapi Nabi ngalalo riba ya ora mungkin piye wae nambahi ku riba. Sri wong fakir terus fatwane ngene. Jika nambahi tanpa akad, ngekei bebunga, ngompo ora apa-apa. Lah akhirnya diakali ya agar ngeluwai jere. Ngekei apa? Bunga jadi sebuah kono lah macam-macam. Tapi sing jelas sing gak gelem riba wong medit, masalah wong bela wong medit kan ya dosa. Medit ya dosa riba. Dosa. Kalau nanti dibantah bae kiai, lha ngoten ora riba. Lho saiki ora gak riba model ngono, iku malah iso nyaur utang. Misale kula gek cilik diutang 5 rupiah. Kok nyaur tetep 5 rupiah, golek pecahane 5 rupiah wis ora iso. Gelem ra gelem kan nyaur 100 rupiah kuwi enak ono berarti riba piro 95 rupiah. Paham ya? 100 rupiah wis ra payu disaur 500 rupiah berarti riba 495. Lah mlane ulama-ulama teng Al-Azhar ku khilaf. Nak nyaur utang wis puluhan tahun ku piye carane kon ngekur semas. Iku disebut wa intu betum falakum ruhusu amwalikum la tadlimuna wala tuzla. Kowe tahun 70 diutang rugen 500.000. Dhisik wis didolo pedhet. Kulo jek eling gek cilik anggar ana tanggane sunat mung didolo pedhet pakdene, jek rukun. Didolo pedhet payu 300.000 digo sunate ponakane. 10 tahun kemudian sunat wong pas tukaran. Ya alhamdulillah pas tukaran. Bareng tukaran ditagih. Wis 30 tahun, 20 tahun. Dibayar 300.000 untuk pitiknya. Mempedet itu saya 7 juta. Ayo kena fatwa ayo, utangnya 300.000, sahur 300.000, kacek 10 tahun untuk pedet dan untuk pitik. Untuk pitik. Ayo sanggir sengketa ngoten pun rumet. Lalu bolak-balik di suwani tiang sengketa ngoten. Wong loro suwa. Lalu Gus Dise utangi pedet, coro dia anak putu wis piro jajal pedet itu Gus. Wadah dong. Jare sing utang, yo nak urip, nak mati. Sepet. Yo nak urip, nak mati. Ya tak omong, ya aku gelem mutusno syaratnya kayak kudu langsung rido, nak ora ora usah. Ya pun siap rido, aja mutusno aja dengan stop orang pedet menaik kapok, tetap itu juta. Di kurs emas ora gelem, ya stop orang pedet menaik. Tapi sing utang itu peratrimo, sing utang itu peratrimo, dah ini itu peratrimo. Muga tak rumati tetep diputuh Gus. Dia bakas putu. Pedet itu selingkuh macam-macam malah akeh to anak. Pedet pitik itu cepet to udah selingkuh. Wah, turunane kurang pirang. Awis tak omongi ora usah bayangno ada. Pedet itu nak kawin itu orang nganggo ali dadi hasil zina. Kok bakas anak, anak-anak juga. Paham gitu, terus macam-macam. Jadi sing darani wong sopan itu termasuk sopan dalam membuat hukum. Ya dawuhe pangeran wong nak riba iku kon tobat wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mukminin. Lah nak tobat ku wa in tuktum falakum ruusu amalikum. Nah ya tobat ku entuk Rasulullah. Lah Rasulullah ku piye carane ya dikrus emas. Wong saiki ora ana krus liyane napa? Tapi sing kegos ah, jo paling dhuwur, jo paling napa? Wong ngerti tak koyo tiyang ya tak krus emas. Lungge nak dikrus sapi lu ya ora apik. Sapi lu ya kadyo ya lumayan tapi ya masa aku apik dikrus sapi lah timbang rupiah, timbang napa angka. Mbah kula namine Ki Sidik. Di bapak jenenge Ki Abdul Rahman buyut kula. Niku riyen kaji ku entek 16 sapi. Sapi gedhe. Sak kajenan. Ya nate ngajekno misale dhuwure ya entek 16 sapi. Istilahnya nak diutang sak kajenan. 16 sapi nak sapi sitok 20 juta ping 16 piro? Cek hitung no. Pinten? 2 kali 16 32 berarti 320 juta. Pola wale zaman saiki kaji mau 40 juta itu disaur 40 juta apa 320. Wong bisa utangnya sak. Jare warise sing utangi ya 300.000. Jare sing utangi ya sak kajina. Dadi kadang malah mlorot, tak sapi ku mlorot. Paham ya? Cara kowe dadi ulama dadi hakim mutusno sing ndi? Lah enak ora tau ulama ngene kira tau mikir. Tapi nek ana wong hukumi do kecangkeman, hukum kok ngono iku ora riba, lah ora tau mikir kok kecangkeman. Mungkin sing mikir dudu yen ora kecangkeman. Jadi nak melorot, kita milih ini. Misalnya utang sak kajinan zaman itu, kita milih fatwa 320 juta untuk 16 sebab sapi. Apa milih fatwa digenteni kaji saiki 40 juta sampe. Wong utangi nganggo istilah sak kajinan ora jumlah sapi. Ora iso to sampe. Milih sapi, wong utangi sak kajinan ora sapi. Emlane ulama itu sebenarnya suwargo itu awal. Karena ini orang melok badi, melok hukumi. Nak salah disalah orang aje. Pengiran mana lama? Mulane jember itu tengene hadis afadil ulama, fadil ulama itu. Wali pun suwargo di barawe pengiran. Aibal aulia kurul jannah. Wali pun suwargo. Wong sing jihad mati syahid pun suwargo. Kecuali ulama. Pas ulama itu berdewe pengiran kif. Delok tengene kitab-kitab tengi. Hei ulama, kamu tidak boleh masuk suwargo. Kif itu kan mandek. Inna manzilatakum, posisi kamu itu biman zilati ambiyai fasfa'u liman si. Kamu itu seperti Nabi saya, jadi kamu berhak memberi syafaat yang kamu kehendaki. Tapi saya pastikan aku langsung milih di suarga. Gak riba balik, malah repot. Gue lagi rukin, pojok. Balik gue gak roda lalik, malah perkara kan. Jadi sama rasa harap-harap. Kemungkinan gue tetap oportunis. Tapi kowe tenang ngene. Kuwi pengiran ora oleh mlebu. Pancen kon nyafaat isih. Ya gelem ra gelem akhire kan. Ya nyafaat ya wong di dipaksa. Kuwi kok golek. Cek angel dadi ulama ning dunyo iku nanggung umat nganti teng swarga niku cek kon golek. Wong pitul-pitul niku kan. Ya tapi itu bagus. Dan sama harus percaya sama hadis syafaat. Piye wae Allah tetap pengiran yang akhir. Lalu kulo nu raseneng dalam hal ini kulo raseneng bi Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berpendapat orang kalau mati itu sudah finish, amalnya tidak bisa dikirim. Sama nu jangan tahu nih Wahabi, Ta Muhammadiyah, Ta PKS, atau LDI tidak usah. Saya ini ulama, taunya khazanah zaman dulu. Zaman jangan memprovokasi saya melihat yang sekarang. Kata swingi kulo ngomong kuno, kulo ini ulama, Roy kulo Imam Syafi'i kuno atau Abu Hanifah tidak kuno. Hisab sama ruyah tahu saya Imam Syukri percaya hisab, yang lainnya percaya. Jadi ulama itu jangan didorong amati yang sekarang. Ulama itu ya ngerti ini sanad zaman tahun 100 Hijriah 200 napa. Senengane kok merovokasi wong. Paham? Senengane kok merovokasi wong kon komentari zaman napa? Pintu tapi. Mu'tazilah itu berpendapat karena Nabi ngendikan wong nek mati ku finish. Misalnya ruhen wis mati yo finish, ngamale wis ora iso dikirimi ngamal. Yo ora iso dikirimi ganjaran. Mergo ben napa? Hingga mereka menolak syafaat. Menolak napa? Ora iso Kanjeng Nabi nyafaat. Wong wis final kok disafaat. Sing suwar neraka tem neraka, sing swarga swarga. Kemudian ahli sunnah itu menolak karena ahli sunnah percaya hadis syafaat. Hadis syafaat itu sahih dan mutawatir. Syafaatnya Rasulullah, syafaatnya para malaikat, syafaatnya para ulama. Alasannya ahli sunnah sederhana karena Allah tetap Tuhan. Yang namanya Tuhan tetap sifatnya abadi. Termasuk sifat abadi ini Allah yaf'alu ma yasha. Allah ora iso diatur be akhirat. Kowe ra iso dikte pangeran Gusti ini sudah meninggal kok amalnya tambah. Gusti ini sudah meninggal ini sudah di akhirat kok dapat bonus amal alasannya apa? Mung pangeran kok warai, mung pangeran ya falu napa? Mayas. Nak jenenge pangeran tetep pangeran ning akhirat ya pangeran jari ahli sunnah lho pangeran kok mbok akhirat. Ya apa akhirat itu tunduk pangeran apa pangeran sing tunduk akhirat? Terus sampai mbok acak undang-undang menurut konstitusi akhirat. Bahwa Tuhan harus tunduk sama aturan akhirat, bahwa orang itu sudah tidak boleh mendapat syafaat. Tidak bisa seperti itu. Pangeran ben tetap pangeran. Dia pangeran ben tetap pangeran. Tetap ning kono ya fa'aluna wa ma yas. Lha iku sing paling medeni. Yo medeni bagi kita mesti. Termasuk medenine ngeten, iki sing hadis sahih Quran. Wong mlebu swarga yo dablek-dablek. Aja bayangno Nabi sing swarga kowe kowe kan yo dablek-dablek. Ngawur tenan. Saking ngawure ora roh kebutuhane. Dadi bareng mlebu swarga bleng langsung ngeloni widodari sing koyo bar iku makan-makan. Pangeran sing di swarga ora diusit, barno wis pokoke terus makan-makan, minum-minum wis sudah bohong kan keras babeh ning swarga untuk bojo widadari akeh wis serong saleh ning donya ndi bojo kadang rayu utawa ayu cerewet mulane diganjar widadari menjen probleme wong saleh kan ora bojone elek yo ayu napa cerewet nak kono abento potong pemilih di milati ora milati mos apa milih yo ayu yo nerima yo pinter mah mbek kowe aneh oh sewala ra mungkin anggere sing memenuhi syarat yo paham ya tapi pangeran tetap pangeran duwe akhir wong swarga iku lha sange lalene ditakoki ngene mbek pangeran ya ahlal jannah apa kamu sudah puas masuk surga saya yang begini ini. Kalau jawab hadisnya, wamalanalanardo ya robbana. Bagaimana kita ada puas? Kita sudah punya apa saja? Punya istri banyak, punya apa saja? Dari pangeran. Lu kau rabu tori dari ubi. Isowe kita usir sama suwargo. Wah panik. Mungkin waku. Bagaimana kita mau merpura kalau nuwun? Kak sowan sing duwe langsung. Lan njing ben suwarga sowan ge wah parah sampean. Tapi ora apa-apa, wae mangki wong bingung dadi kowe bingung ke suwarga. Akhirnya Allah lagi diumumno, ukhillu lakum ridwani fala asqatu alaikum abada. Saiki tak umumno ning kowe, kowe ku tak rindu, ni lan aku ora bakal gedeng kowe selawase. Lagi ahli suwarga sujud ya Allah, saya tidak pernah sesenang ini. Mergo wis dijamin ora bakal dibendu. Tapi gek mau ora roh tetep men kelon wae, paham. Iku nunjuk no, nak pangeran tetap pangeran. Ya nak pangeran tetap pangeran. Masih usuk benih akhirat, Allah tetap yaf'aluma. Faham sih maksudnya. Mergo pangerannya itu tak warai sampean. Semua sampean ngandung kulo. Selagi ini rong alim kados kulo, kudu ngandung sih. Engkau gak mau nak salim beda apa. Tapi ada anak orang Jawa, orang Jawa kadang ra ilmiah. Baik orang Jawa lah. Tapi kalau kan gak jenis yang ra ilmiah. Nak cara usul fikih tak wari ilmu ne ulama. Halil khitab, halil mutakalim dakhilun fil khitab amla. Apakah mutakalim itu masuk khitab apa amla? Wal asah lah tidak. Nggih. Jadi misalnya begini, Allah punya aturan. Nak wong Jawa kan ngene, wong iso ngongkon ra iso nglakoni. Itu sebagian wong ngongkon wong pancen kudu ra nglakoni. Nak cara usul fikih sampeyan aja nut kula to ya nek wong ngalim. Misalnya kalau ngongkon rufin ngene, khin. Kono lo moro Malioboro, aku tuh kono bakso. Aku ngongkon kan? Khin, aku tuh kono bakso di Malioboro. Kulo jadi apa? Amir, utawa mutakalim. Terus Ruhin moro Malioboro tuku bakso. Yang namanya mutakalim, yang merintah itu tidak masuk kena fitop. Ra iso Ruhin. Ngongkon-ngongkon nang nglakoni dhewe. Ya ra iso ngongkon nang nglakoni dhewe. Misalnya aku di santri Ruhin, khin, sumurku keduk. Ngongkon-ngongkon orang ngelakon, itu nah aku yang ngedut sini orang ngongkon. Lah orang Jawa, orang ngongkon kok raiso ngelakon. Lah sesuai nang ini, mus, kau sudah kau lebih aku. Ya sudah kau diwil ya, kacau kafe tuh. Jadi ada masalah di mana Amir gak perlu ngelakoni. Paham ya? Tapi jodiru loh ya. Artinya ada beberapa masalah sing pancen Nabi mutakalim gak usah. Jadi nak Allah mutus, mau sekali sholat, ya sholat ya mbak. Ya sahabat, pengiran juga kan sholat, lo goblok. Paham ya? Kaji Nabi ngedikan, cong umatku kabeh, sholu aliyah, aku mau sholawat dengan aku, jadi kan ya mbak mau sholawat. Cuk kacau, lo goblok. Lewong Jawa seneng ada nak ada perintah, aku kudu nyontoni, ya ada saya kena tiga contoh. Nak pengiran perintah, terus kan nyontoni. Paham ya? Lah artine ngene nek pangeran perintah kowe kon ngamal ning donya, perkarane kok ning donya iku kowe nek sing akhirat ra iso ngamal ya bener jeneng akhirat ra iso ngamal. Kowe iku salat ning neraka, golek masjid ning neraka. Lah yo Mu'tazilah nek gobloke ngono ya ora ora wae jeneng akhirat ra iso ngamal. Kene neraka ben ngamal apa? Sedekah ora ono butuh dhuwit. Ki ape salat golek masjid kangelan wudu ning dine neraka. Paham? Jadi nak pangeran merintah, aku pangeran ram lebu kita, mergo pangeran mutakalim, mula nera kena. Lah mutazilah aku nganggep hukumnya pangeran juga kena. Berhubung pangeran ngendikan, sampean wong mati wis ra iso ana amal. Pangeran kudu tunduk ambe aturan berhubung wong sing merintah kok kudu. Ning dinggon sing merintah aku ora kena. hitok. Faham ya? Lu faham tuh orang tenan itu. Faham ya? Tadi bisa ada rukir, bisa ada kongkong butuh deh. Duh, kayak maca aku butuh. Kok maca dia? Kok maca video skritik? Jadi, mulai wong kudu ngaji usul fikih, paham ya? Jadi, apa mutakalim dahilun fil khitab amla wasoka ya Allah, anak mutakalim berapa bu? Bu khitab ya repot. Ngelawan sering damo sampai anak gue loh. Anak sekolah seluruh, enak jadi bapak, nyuruh sekolah, gak pernah sekolah. Perkara ini mangkel, kadang-kadang nangis turu berdolaran ke sekolah. Mangkel caci lagi, orang tua gue seneng, perkara ini laksan apa? Sekolah, anak misalnya kira kecitok, rukin bangun anaknya, cok sekolah paut. Terus rukin mana sekolah paut, cok gedak guru deh. Ngone kok raro, blok-blok, paham gitu. Lah wong Jawa senengane muni wong ngongkon kok ora iso. Lakon ya delok-delok ngongkone lho. Ana sura, ana masalah sing wong ngongkon kudu nyontoni. Ana sing ra iso malah kudu ora. Paham ya? Paham. Lah Mu'tazilah ora roh ngono niki ora roh. Mbok iso ora roh. Ya gumun, iso ora roh iku gumun iki. Amane jare Said Zabidi sing aran Ikhya. Nak ono hadis syafaat, ono hadis Allah neng akhirat wijek koyok koyok on dua aturan, iku normal. Mergo Allah ora tahu kena khitab. Kok malah Allah diatur be konstitusi. Adi ART ya, mau KUHP, mau uang naik mati orang tobat kudungi ini lo. Pangeran ora iso kudungi ini, pangeran tapi apa lumaya. Samalah ahli sunnah nak apa mayamut walam yatub mindam bihi fa amruhu mufawadun. Dirobihi. Ahli sunnah wis ora melok dadi pangeran tenange ana wong mati kok orang tobat. Hukume piye? Mufawadun dirobi embo urusane pangeran. Dadi ora modal ahli sunnah wong ditakoki ora ora. Embo cari sing duwe. Dadi misale ana wong mati ngombe oplosan. Cara ahli sunnah nyolati, tapi matine oplosan Gus, oplosan sing marai mati. Sing mari mbun neraka ya ora ora, iso wae mbek wong mati sepuro. Mergo luwe apik timbang ra mati-mati misale. Lah ana wong mabuk ora mati-mati ngelok-ngelok ngel, wong ning dalan to. Akhire ana kecelakaan akeh mergo mabuk ora mati. Mati-mati. Iso wae sing mati luwih gampang disepuro mergo jelas kan mengakhiri kejahatannya kan. Ya sing roh sapa? Mesti balik sing roh sapa? Oh, iso ae sunah paling enak apa mayamut walam yatum ngendam biyo fa amruhu mufawadun li roh. Ya sembah usane pangeran. Lah wis ana ana islati ra. Pamiling-iling ya, jadi cara usul fikih mutakalim ora dakhilun tahtal. Lah masa misal aku ngadani Mustofa, Mus. Santri iki kandani kene, cung sing belajar, cung sing sregep. Ya mesti wae kiai ini wis omah-omah ya medina metuki tamu, nggih ndong anake nang ketara bojone ning pasar. Terus santri kok protes, Pak Yudi saiki wis ora tau sinau. Men gonjekan mbek Mbak Yai ning pasar. Ya edan kabeh, blok goblok. Nah edan ujo nemen-nemen. Yo lha iya Allah iku sing ngendikan sing pangeran kok terus ngendikane Allah mbok go ngukumi. Allah. Allah sing ngendikan cung kowe nang amal. Mergo kowe nek mati ra iso amal. Terus Allah diatur nek nang akhirat aja ngekeki syafaat ini melanggar konstitusi. Waduh bar. Mohon saiki sampeyan percaya ahli sunah apa mutazilah? Ya lagi kan kowe lagi percaya to Mas. Ini rata didik jadi ISIS Mustafa. Kemudian ekstrim maksudnya. Cuma orang kuwagang jadi ini yang tadi. Faham ya, jadi khitab, dia mutakalim, itu apa lu mebu. Jadi misalnya sampean tak kongkon khin, aku pokoknya sate. Ya sedih-sedih tak kongkon, mutakalimnya ya orang usah kena ini. Tapi tak cara Jawa itu oras. Pokoknya tak mau ngongkon, itu bisa. Makoni ono masalah-masalah sing ora ngono ndak semuanya begitu. Iki pentinge ngaji, ya pentinge ngaji. Mulane sampean kudu yakin ning akhirat pangeran tetep pangeran, tetep ya fa'alun apa? Maha. Mulane masyhur ono wong dilebokno swarga, gak tau dosa blas, wis tok swarga, pangeran takok. Beros babe tak lebokno swarga. Ngertos Gusti kula mboten nate maksiat, mboten ibadah bae jenengan. Orang yang Gus Wargo kerana rahmatku, bukan Gus di kerana ngamal pulau. Dia ni ratri mau ngamal di ratri itu. Dasar abid bintu, yang mengalibat orang bintu atau ngaji. Terus pangeran, ya ora krana fadlku, mboten Gusti krana ngamalku kula. Tenan krana ngamalan nggih, ya wis kene swarga 80 taun. Protes dene, Gusti jarene swarga selawase. Lah kula kok swarga 80 taun. Jarene krana ngamalem, ngamalemmu mung 80 taun, umur 80 taun. Nak swarga krana ngamalem ya sesuai ngamalem, kowe umur 80 taun berarti kowe ngamal kan 80 taun. Ya 80 taun. Jarene swarga selawase Gusti. Lho sing selawase rahmatku nak ngamalem ora cukup. Nangis nih, buatan Gusti Gif, mohon pun kalau suaraku kerana rahmatnya jenar, gak aku kecewa, rokok. Dari pengiraan aku kecewa, bar. Karena kita ada di wong alim, sing uraan ke sekolah, kalau buatan buron khusyuk, rugi. Nah, suaraku kerana fadl, gak khusyuk barang. Karena kita takut wong kujenak, ya orang khusyuk. Nah, suaraku orang kerana khusyuk, kerana fadl, rugi no khusyuk teman-teman. Malah kesel, tok. Nah, misalnya kalau khusus omongan Bung Mustafa hati-hati terukur. Ketemu Mustafa assalamualaikum. Sebuti Kang Mustafa sehat-sehat banget. Wes, ngentek ro wektu. Akhire jek urip kelar kaji ayo sehat. Nak setruk ae ora ngaji ora kok repot kok gak takono sehat ta ora. Repot dong swarga padole napa? Apa? Kowe nak yakin swarga krana ngamal urip pemolong-molong taun yo swargane. Sing enak sing neraka. Sak nakal-nakale wong kan yo 80 taun. Berarti nerakane yo kudu. Wah, yo rusak kabeh kan. Lane cara ahli sunnah ku swarga ifadale Allah, mlebu neraka ajine Allah. Krana apa yo ora ora pokoke istilahe ngono, wis pokoke ngono. Fa iyu sifa fi bahdil fadli wa yu'addi fa fi bahdil ajli. Yo wis padha ora ora. Lora roh ku gak mungke manusa kok maksa roh. Malah bintu menang kadung kusuk. Lah terus piye Gus mestine? Ya ora roh. Lah ora roh piye? Lu manusa ora roh iku biasa kok kowe janggal. Wong ora pangeran ora roh kok geger. Baguslah kita ora roh ngtrimo manusa. Kok malah maksa roh. Harus kita pikir sampai ketemu. Lho, ora ketemu ya ora apa-apa manusa. Sing wajib pinter ku pangeran, goblok-goblok nek manusa ora ketemu ya ora apa-apa. Lare kok mikir matur ana wong diutang kepenyal ora iso-iso ya ora apa-apa. Ora ter iso. Manusa kok ana apa? Iso. Senane kok dituntut. Pak Kyai harus kan jelas. Lho manusa ora jelas ya biasa jeneng manusa tarpo ya ora kesampaian. Lare kulo ya ora jelas ngeten iki. Mustajar, apa nista ilmu ni. Kalau je eling rian, bapa nurian je melarat. Semua megiayi lah je melarat. Pe kalau lah lagi je melarat. Suka sampaian teman ketunya. Ibu, angker ibu duko perkara perkara kesampaian ni bapa. Dari keluarga itu, ibu ni wah anak. Lewat aku rapa ngiran ke opo-opo pun kesampaian. Ayo normal lah itu orang kesampaian. Sampai saya kita ajar dengan anak-anakku, teng Hasan, teng Bihai, sejili kita ajar. Jadi nak, kalau diprotes bujuku, lo wais, aku itu aneh pak. Muda Tuhan kok suruh kesampaian. Jadi aku di pembelaan kata. Yes, anak-anak istak latih tauhid kelas tinggi. Seguntung lo gula maksudnya. Jadi ini prospek cara ini prospek. Kita tiki ayo ngono, rasa maksa khusu, maksa ideal, maksa rawan. Lu maksa rawan itu biasa. Jadi kira perlu ngerti supaya nasib kupi ya ini suwargo tanro. Kau jangan perlu roh. Yang penting di suwargo raro ya paham ya. Penting di roh dan di suwargo. Tidak perlu roh. Yang penting mau di suwargo malah kepengen roh. Paham ya. Terus itu termasuk haunan. Jadi gue happy, senang pangeran. Senang pangeran. Ciri utamanya mau coba tasbih, mau coba tahmid. Soalnya gue senang pangeran. Tapi serasa mikir mau ben mati husnul khotimah tentunya kok mikir sok ben saya gue sholat sholat gue seneng happy paling gak gue enak happy tak kok pangeran itu pantas anak kayak merengut kita ridho ya mampir bumi ku gue rido sawangannya be rizki ku kok merengat merengut lalu gue pilih seneng gue alasan gue setunggal gue gak nanti tak kok iki ya gue jadi gue sering guyon mata ini hati tumitul kulub iya nak keseringan aku ragu ya nak saking seneng gue be pangeran. Nah, aku nak roh kowe merengut terus iku ora iso aku jawab tak koyo pengiran. Merengut-merengut sangane ra ikhlas tak gawe. Disumber nek ditakoki ngono. Waduh kesak repot yo repot banget to. Ora trimo repot-repot apa? Paling gak nak happy kan ketok ridane mbek apa. Wong zina iku ora diancam kok golek pengiran. Wong koruptor iku ora diancam. biasa karo pengiran. Artinya paling ya di seksual sidik-sidik. Tapi nak wong rari dobe kodok-kodok malam yardo bikodoi walam yasbir ala balai faljat tu proben siwai wal yakhruj min tahti ardi wasama. Wong sing gak rido be aturanku kodok-kodok boleh pengiran liane aku. Ojo manggon langitku, ojo manggon bumiku. Ini ditegur wis kok Mustafa iku turu itu. Wis rasa kepengin popo wis rido. Paham kan yo kudu rido kowe. Setuju piye-piye kudu rido. Mergo ora ana dosa diancam pangeran, zina, maling, korupsi ora diancam ngono, tapi nek ora rido ge opo? Lah tentu ada indikasinya. Alamat ora rido gampang merengut. Bertak bertutut. Nah, iki kan enak ngene, kaya kula misalnya ngaji panjenengan guyon, sampeyan lah kan enak. Wis bar mikir opo guyon. Jajal aku merengut. Sampeyan kan mikir kurang opo, kan repot. Malah repot kan. Kowe dadi kiai merengut kan repot. Ada apa kok beliau begitu? Enak kan? Mulane yen sahabat-sahabat ngendikan kene golek guru sing lucu. Nek sik lucu yo kiaimu bener. Yo sibune minal qurra kullu taliqin bit khaqi nek golek guru sing golek guru sing seneng guyu. Bit khaqi seneng guyu. Tariqil wajhi sing wajahe ceria. Ada kene guru tukang ngundat-ngundat ilmu sing dikekno. Wis muga-muga wong iku wis iku terakhir. Ya perkara ning ngoten niku. Ilmuku yo wae pangeran. Cara kula sugih lumo yo donyane. Pengiran, kok berdutat-berdutat, ngundat-ngundat, kok kayak itu sopo. Ya, segi bumi ini apa, ilmu ini pengiran, terus pengiran itu semulang, semulang. Serasa harap-harap, ada yang takdir, tau rasa seneng, tau rasa yang seneng, yang seneng, yang ngurau-ngurau, biasanya makhluk, rapi penting kabe, wis, baris. Sebelah kita ini pengiran, wis. Tapi benar umat Nabi, itu gak ada, umarham umatan apa? Muhammad, umat asli umatan, Muhammad, umat Jawa, sana umatin apa? Muhammad. Nah cara istilah rotib khatan apa aslah wa umural muslimin sorof wa syarrul mu'min. Jadi aslah wa umural muslimin muka mu Allah sudah dari kafir kesana mu Islam sorof wa syarrul mu'min. Muka Allah menghindarkan orang mu'min dari semua yang menyakit. Ia semua tenang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ini penting kalau aturakan. Jadi sing diarani wong alim atau wong soleh itu wong sing nganggep dunia itu tetep bae apa subhanahu wa ta'ala. Apa keihak dadi pangeran ya falu napa mayat. Lha iku dicontoni Kanjeng Nabi kepengin banget Abu Thalib iku kapundhut iman, tapi Allah ngersakno. Kanjeng Nabi maksudno wasi mergo mateni wong paling disenengi Nabi Sayyid Hamzah, malah wasi entuk hidayah. Lha iku Kanjeng Nabi digawe ngoten kuwi ngiling-ngilingan nek Allah tetep ya falu. Ya wis wong panjenengan pengin. Tapi Nabi sebagai Nabi ya seneng ae. Lah nek kiye tenang kok donga ngobos kudu seneng. Aja malah aku donga kok ngobos darani ramanti. Cara kula sampean ngimami istisqa kok terserah ana udan. Terus wong protes piye to jidungane kok ngobos. Malah kudune kowe seneng. Ya ngene iki lho dhe pangeran seneng ora iso tak dikte. Kudune kok. Lho kan kula ana salat istisqa gak mandi kene susah malah Gus kula isin. Oh kudune kowe bangga. Dhe pangeran ra kena diatur kudune bangga. Lah napa itu kok terus udan kan malah kesane pangeran iso bodhek dewora ayu. Mun Gusti ra usah udan lah mrene ora. Piye lek Gusti lek biasa kan nak pangeran nuruti udan ya keben jenenge pangeran nuruti wong sing donga. Nak gak nuruti udan ya baro pangeran nak ora iso didikte ora iso dirayu. Manusa sing dhe karakter gak gampang dirayu. Ya ben tetep ya falu napa? Mayas. Lah nek ana istisqa enggak ngene iki panas banter nak wis istisqa istisqa wae. Tapi kene dadi kiye wis siap siap ra udan dadi gak nyesal dadi tenang ae. Gak langsung protes iki ora udan udan. Ya ngene iki lho ana pengiran kepen udan ora kesampaian wis ngono ae siap. Lah gunane opo iki istisqa? Ya gunane njaluk ben ketok kawula jenenge njaluk. Apik kan? Lah ben njaluk sapa? Lah pengiran kok gak nuruti lho ae pengiran kok yo duwe aku ora mesti tak gawe wis biasa. Pokoknya hubungan ke pengiran itu yang alam nasrul akan apa? Sedro, yang artinya itu jembar, damai. Mulanya jari fika makmatan, mata akoka asyadaka biro, wa mata mana aka asyadaka kohro. Nak gue jaluk kok dituruti pengiran, pemeran kepengen nunjuk no nak dadai ku apian. Tapi nak gue jaluk pengiran anu nuruti asyadaka kohro, pengiran nunjuk no nak dadai kohar jabar. Zat sing ra iso dipaksa, ra iso diatur, gak iso dirayu. Berarti fafikun lan huwa muta'arifun ilaika dalam dua hal ini Allah memperkenalkan dirinya. Pas nuruti yang memperkenalkan zatnya sebagai Rahman Rahim, kalau pas tidak nuruti memperkenalkan zatnya sebagai Al-Jabbar Al-Mutakab. Lho kene pangeran ame nuruti karepmu yo repot. sawangane kan murahan kan namanya dituruti. Lho iya kan? Dunia itu umpama pangeran nuruti karepe wong malah rusak. Walau itu tabal haku ahwa agum lakasa jadi sama watu wal artu waman. Ayo kabeh wong ben jadi presiden. Masuk negara sitok di presiden ini 200 juta wong. Nah dituruti kabeh kan presiden kabeh. Anggur wong jalu. Gusti kalau di bojo ayu, saya Indonesia turuti kabeh. Gak ada wong elek ayu kabeh. Re, nah dituruti kabeh re. Jadi umpama kebenaran anut selerane wong malah dunia jadi nopo. Paham gitu, dan sampean kudu ngerti ngono-ngono iku. Dadi pangeran lha klirune Mu'tazilah aku nganggep pangeran ning akhirat itu koyo pangeran ning donya. Ate nek ana aturan misale salat iki rasa perkara ning ngene yo kok yo rasa. Nek ana wong wis mati ora ana amal, ora ana ganjaran wong wis mati. Padahal boten kados teng hati-hati syafaat kan jelas kados kula wingi ngaji ana wong ngutangi akeh matur ning arepe pangeran Gusti niki utangi kathah ra iso nyaur. Ya wis dawuh pangeran pengadilanku. Ingan kalau omongi, juga nak ngutangi wong soleh dengan orang iso nyawur. Paham ya? Nak sing ngutang soleh lho. Sekali iso nyawur, bad namanya. Soleh lho syaratnya kita bulat-bulat ini soleh. Kalau wong soleh itu kasih pangeran. Wong soleh diutang orang iso nyawur. Barang soan pangeran, bedain, bedain, bedain, matin. Gusti niki betok harta kula. Gak iso nyawur. Ya wes api epek dulu. Barang api epek, gak cukup. Akhirnya elee sing ngutangi dikek. Ya to nek ngene akhirat nak tuntutan dolim kan apike kon ngekekno. Misale kula nyalahi rugen, apike kula dikekno rugen. Nek ora cukup elek rugen dikekno kula. Wis. Bareng ngono pangeran kan suwa yang ambek sing utang ra iso nyauri. Wong saleh kan. Terus sing ngutangi daen yo ditakoki mbek pangeran, dijak mlaku-mlaku ning swarga. Bareng ro swarga mewah sampai ngendikan di ayi nabiyin hadza, li ayi siddiqin hadza. Iku swarga kangge sinten ya Allah? Kangge nabi sinten? Ora kangge nabi, liman atau saman. Kangge sing kelar bayar, sinten Gusti sing kuat? Kowe ya kuat. Napa Gusti? Utange barno bebas halal. Hak agamine halal. Engko kang bisa swarga bae. Ya mon Gusti bebas menteng kang bisa swarga. Nek bisa swarga kan. Mergo pengen asma yang ambek wali sing ra iso nyaur. Ya ora ora sebab kok iso nganti ra iso nyaur ya ora. Ngono kok mbok takokno. Ibanyen kita urat loh, kula malane bali ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ora. Kanjeng Nabi itu nganti kapundhut iku diutang wong Yahudi. Digadeni baju kanjeng. Wis padha ora. Kanjeng Nabi ku sering ngritik wong utang, tapi Kanjeng Nabi yo diutang. Mergo go ngiling-ngilingan nak syaraté wong saleh ora kudu ra diutang blas. Nak syaraté wong saleh ra diutang blas sak donya ora wong saleh paham. Wis ngono surat loh kita hikmah piye ora ora. Tapi ojo kok terus apa yang diutang ngiru Kanjeng Nabi malah ajaran apa meneh ya semoga itu fakta semua semuanya itu mulanya masyur Kanjeng Nabi ngintikan maku untuk ansa walakin unasa li asunna aku itu rabaka lali tapi kadang-kadang diparingi lali biar pangeran bendati nopo sun masyur Kanjeng Nabi nanti sholat duhur itu alih roka duhur nopo asar tapi riwayat singkatan itu duhur untuk sindarannya asar. Nabi sholat dhuwur namung kalih rakaat. Dan sahabat yang bedik-bedik kayak roh kayak rohen-rohen itu semua nanti. Wah, ini nasa mansuh biasa. Berarti sesuk sholat dhuwur wis roh rakaat. Karena dalam ilmu usul fikih yang dipakai hukum kan yang paling akhir. Semeneng deh. Cocok ya, semeneng ae. Berarti sesuk sholat dhuwur mau Abu Bakar, Umar karena mereka beretika kan ngendikan. Meneng kan. Ning dinggo ni ono sahabat sing ya cara saiki wis kok rugen ra jelas-jelas ngoten niku. Jenenge Dzulyatin. Dzulyatin wonge usil. Ya Rasulullah niki salat model anyar napa sepundi ini. Pakane aku sirati salat amnasita ya Rasulullah niki salat pancen wis dirubah dadi rong rakaat apa pancen jenengan lali. Nabi pun kundur mundhuk pintu gerbang masjid, mundhuk pintu masjid. Nabi balik. Sempat ngendikan Nabi, ndak lam qasir walam ansa. Aku ya ora ngosor salat ya ora lali. Tapi Nabi ngendikan wonten tapi abe balik ke masjid terus Nabi akbal alal hadirin terus tanya ahakun maqalahu Dzulyatin apa betul yang dikatakan Dzulyatin bahwa tadi cara sholat duhur dua rakaat betul ya Rasulullah memang anda tadi sholat duhur hanya dua rakaat ya Nabi santai mau terus takbir ditambahi dua rakaat ya terus salah ya rasa apa takut hukumnya ngomong-ngomongan ini sholat sebentar apa takut kok malah tuh binti terus pokoknya ngono rasa apa takut pokoknya. Oh. Jadi kan Nabi umat untuk ansa walakin unasa liasa. Ya wis ngono. Ya tapi apike tau ngalami ngono. Sampeyan ora kok Nabi kok sholat lali, mikir opo wae ya repot malah. Kepadakno kowe wae. Nek Nabi ku kudu tau lali ben dadi sunnah. Lane makun tu ansa walakin unasa liasa. Mulane Quran ora Quran, wong lali ku ora oleh, tapi kadang wong hafid pun lali. Nggo iling-ilingan nak manusa. Mulane sanuk kri ukafala tansa ijalo istisna illa masya. Untuk kowe foto hafid kok lali. Selanya lah kadang lali. Lah kowe malah rapa. Yo kabeh menjen manusa sanuk kri ukafala tansa iku illa masya. Wayo ono masya Allah. Wong manusa nggo iling-ilingan. Tapi aja lali terus. Jadi ini udah apal lah lali terus kok gue kan kayak nuker tuh nggak tahu lali mungkin nggak tahu apal. Aduh repot. Paham ya? Jadi haunan termasuk ngoten itu. Jadi terus alamatnya wong saya menang waladina ya bi itu nanti robbihim sujud tau bagi ama. Terus tiang niku bosan aja terus aku udah bisa nanti sholat tahajud. Piye sifatnya wong apik termasuk nanti nopo tahajud. Ya ora kudu terus pokoke tahu pisan iki. Malah kula ora seneng nek sampean tahajud terus. Mergo tahajude sampean kakean permohonan. Sampean nek tahajud pisan ora protes pangeran, jajal tahajud sak wulan. Masa aku wis tahajud terus kok utangku tetep akeh. Wong ana aku ora cocok, sampean ibadah terus ora cocok. Pasti nanti kamu konversi jadi keduniaan, Pak. Ayo jajal sing tahajud suwi-suwi. Terus duit ra duwe tetep larat, rumahku ya wis regep. Tahajud kok utang tetep akeh. Urip yo ngene-ngene wae. Wong wonten tiyang nang kulo Gus kula pi tahajud ora gak temen. Sampe kakean proposal kakean nyesal. Nek isih ikhlas ben tahajud, nek urung ora usah. Bende akhire kan kungge Gus, kula nu hasil jangka. Ngono duh ampun tahajud kok tak urip kula tesengeten lha yo. Uang cek transaksional ngene iki sampe ora usah tahajud. Kadang-kadang lah. Pendak raiso turun wis sujud-sujud timbang anggur tahajud. Mrene malah pangeran seneng. Dadakan ibadah napa? Mendadak tahajud. Ate sing wis kesuwen-kesuwen iki malah kakean protes. Ayo sapa sing biasa tahajud suwi-suwi? Pak biasa protes. Masaku wis tahajud terus kok. Kok tetep ngene. Apa hubungane tahajud karo ekonomi? Lah Cina jasoro surat tahajud. Oh suka era karuan tu, ada jual sorang surat apa? Cina tahu duka orang, udunya aneh aja. Mulanya belum masuk itu nak nawang berdino duka hati parah ni tuamu. Duka itu salam pimpin dua tu berdino. Tapi nanti ada kalau dosa. Tapi kalau dua kita apa? Ibnu Abbas, Ibnu Masud nak nawang duka berdino tuamu, hati parah ni temuai, tuamu. Ayo duka ni asli. Larian ya uang tu janggal kena opo buka istiqomah korang oleh. Jukuli alasan dia gua uang nak orang level le. Kabeh ibadah dikonversi apa dikompensasi no dari materi. Akhirnya selesai ngomong mesti duka terus kok rezeki gini gini ay. Singkiru hati saya taku. Nanti bangun no satu arah ke arah. Tapi rasa pro. Mau nangat dulu belum belum sengaja kata. Mau coba lo kata. Niku sing crito niku malah Syekh Abdul Qadir Jilani to mboten kula. Syekh Abdul Qadir di kitab jenenge Al-Ghuniyah sampeyan delok ning kitab Fudhuha iku crito Ibnu Mas'ud itu nglarang wong sing sering duka. Padahal Syekh Abdul Qadir Sultanul Auliya, beliau dengan kapasitas ulamanya fatwanya begitu. Padahal dia ana murid Rais Turma ya dua mo. Tapi cara dhe murid kula ya dibarno. Ya pancen mboten ulama iku ngoten. Dados ngaji kula wingi ana wong ora usul-usul. Padahal wis tahajud wis wiridan. Ambil Abu Yazid Al-Bustami dikaitkan adol kedelai kayak nyumbi teng nopo ndas teng sirah kon mlaku ning pasar terus muridnya muni subhanallah dimaki-maki Abu Yazid Al-Bustami fa wallah ma sabbahta Allah walakin sabbahta nafsak kowe muni subhanallah ora nyucekno awakmu kowe nyucekno awakmu dhewe mergo ora siap ngangkat jagung utawa beras teng pundi pasar berarti Anda mensucikan diri Anda gak pantas nglakoni mantul beras ning opo pasar gaya mae muni subhanallah tapi kira nyucak awakmu dhewe ya iku sing mari kowe wiridan gak usul-usul ya jowo sing biasa wiridan terus aku nak gak numpak mobil ora pantes narik bapak. Lho sing mbok wiridan iku apa? Sing sugih iku pangeran ke marah ke pantes ae apa? Wong saleh wiridan terus sawangane ora pantes diutang, ora pantes melarat. Lho sing ora pantes melarat iku Allah mergo pangeran. Nek melarat ya biasa ae kok. Aneh-aneh. Lah ini kudu leren semua wiridane, kon tetep biasa wae wae. Nek utake isih ngono iku kudu mari. Lah sampean wiridan muni piye? Ya goni de dak sing sugih. Wis sugih Allah ta kuwi. Allah kan bariku kayak melarat terus janggal aku sendiri dan suwi kok tetap melarat depannya sih wajib juga kok Allah kayak melarat yang biasa tuh lah itu mungkin sirine nabiu kadang diutang nung nabiu menuso diutang itu biasa tuh gak masalah tuh susah ya kok tapi utangnya juga kue kakeyan gak nung nabi yang mau sidik wiring-wiringan paham ya kita itu salah kaprah sing dipuji Allah ya woni, ya mukni, ya lati terus kita itu koyok-koyok itu tidak pantas mengalami itu semua itu keliru berarti kayak orang tunduk, kayak pengeran, orang sejergau wakian lanjut, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsim bima kasabat wa ja'alu lillahi nafsu syuraka ini aku sing ayat sedikit lagi tentang wong tahajud amman huwa qa'nitun ana alaihi sajitau wa qa'imah yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kena es wanita hajut tenan niku yahdharul akhirah, mergo kowe wedi akhirat. Dadi istighfar njaluk selamat ning akhirat. Wong zaman akhir ora tahajud bersama. Wah, bariku gerakan anti kemiskinan mesti arah. Tahajud bersama mesti gerakan anti gerakan sedekah artinya berharap dilipat ganda. Boy, dia juga gedeng tu, so dia gedeng. Tapi kita setuju pintu, tak jamin pintu, tak jamin pintu. Jadi sekarang ayat aman dua kawan itu, ana alaihi sajita wa qaima yahdarun akhir. Lagi wajar curah mata. Tidak wanita hajut mergo yahdarun mergo beti akhir. Lagi malahnya ayat ini, wong tahajud dengan ini. Robba nasrif anna adaba jahanam, Gusti hindarkan saya dari siksa neraka. Tapi tahajud yang saya ini hindarkan kami dari kemis. Oh itu cara Abdul bin Mas'ud dicek sugeng di sweeping. Aku ya gue dewe Abdul bin Mas'ud, Abi Ibnu Abbas cek nganggur lha opo nertibno wong. Tapi sampe aja adus, dosa sampe adus kula itu. Tapi orang itu pintu, Pak. Biasa. Biasa. Ya, pokoknya sholat yang maktubah, semua lima itu. Duhai yang mau tahu. Ya, tahu sesuai kadari masing-masing. Tahajud ya, mau. Ini aku tenang, aku tentang kitab bunyi sampai budaya. Jadi, Abu Abu Mas'ud, marani tiang niku terus, lak linnas ala malam yajibihi Rasulullah. Kejegeman dorong menuso, berberat-berat riyah, apa sing ra digawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan lha iya misale zaman iku kok wong duha kabeh seragam ora ono sing protes. Wong tahajud kabeh seragam ora ono sing protes. Akhire sak donya yo tahajud kabeh, duha kabeh, qabliyah kabeh. Aku yakin wong kafir sing masuk Islam mikir ya. Waduh salate sak monoake ya. Lha iya sampeyan aja bayangno dadi wong Islam tok, bayangno wong kafir ta bayangno dadi wong fasik. Umpama dhisik ra ono Abdul bin Mas'ud ra ono Ibnu Abbas, anane Mustafa. Berarti duha, yo tahajud, yo qobliyah, yo badi. Wong kafir delok ape masuk Islam, duh salate opo wae kuwi nang. Ape darani ra wajib, wong kabeh wong nglakoni kok ape ditafsiri ra wajib kan gak iso. Wong kabeh wong. Nek ku hebate perhitungane sahabat radhiyallahu anhu. Berhubung ana sing nentang kaya Abdul bin Mas'ud Ibnu Abbas, akhirnya sebagian besar ra tahajud. Alhamdulillah. Akhirnya wong Islam ku wani. Enak kok Islam mung 5 rakaat, sing liyane ora wajib. Buktine boleh ora tahu. Tapi aja ana tak kula mau cerita. Senengamu kok protes, wis tak aku. Kula nu mboten tersinggung, sampean ana kuwi ora tersinggung. Tapi nek ilmune sing maca kitab ku kula masalah. Sama orang percaya juga tentang kitab bunya, tentang sahih muslim. Kanjeng Nabi nak ngelakoni sunat itu rasa selalu konsisten. Mergo wedi dianggap perdu. Saya akan bayangno, jadi wong kafir. Roh wong Islam duha. Duha itu ideal nak sunat rasul walu loh. Coba kira loro, kira walu. Kau beli duhur nak sunat rasul papat loh. Cuma ni loro. Ngerapal kula lho sampean. Be salate sering sampean apal kula nek riwayat. Berarti 8 be 4 piro? Piro? 12, dure 4. 16. Badiae 4. 20. Kopli asar 2. 21. Wes badi asar kriminal ya jelas ra oleh. Pak kopliah maghrib ora muakadah, tapi ya sunat tapi mboten apa muakadah. Terus bena maghrib alisa salat awabin nganti metune isya. Bariku witir, sunane Nabi witir 11 lho. Ora telu koyo bar traweh. Nggih, kabeh ra iso kaya witir pinten nggih, Pak. 11. Berarti piro mungkin iku? Mau wis 21 wis wakil lah pokoke wakil. Lha iku misale sak donya nglakoni kabeh konsisten, sing ape mbuh Islam ra sido ra jamin. Mikir meriang. Waduh aku mbuh Islam gak koper apa. Tapi baru kae wong-wong sing ora ngakoni iku. Bar salat dhuwur plencing ngopi. Ono sing bar salat subuh mangan uduk wis nang warung. Ono sing bar isya terus mangan tongseng. Sing masuk Islam kan mikir aku nak Islam sego iku ae lah sing. Sing koyo iku ae. Lah iya sak alim-alime sampean alim sahabat, alim Abdul bin Mas'ud, alim Abdul bin apa? Ya iki kula ngaji sampean ora usah tersinggung wis biasa. Artinya sing biasa tajud ya terusno, sing biasa duka ya terusno jadi kok kegiatane sampean terusno ae. Tapi ora usah gawe hukum, sing gawe hukum ulama wae. Kok ulama sing diperhitungan, ya ulama sing gak ngomong. Wong Allah damel nikmate kadang diselingi wong diuji ben orang dewa-dewakno nek kaya listrik ngaten iki nek murup terus wong ora ana nikmate listrik bareng mati sak jam terus murup alhamdulillah nek murup terus meneng ae. Lha yo variasi ku penting. Jajal bojone rugen kon minggat 3 dina nek ora cintane tambah. Tapi nak awor terus, yo serah cinta blas. Wong iki yo bener, wong iki bener. Lah kira-kira ibadah yang ngene iku buta variasi, buta nopo? Variasi. Sing ngene kok ora ana. Wah, ngono wae kok gak. Mau tak hitung piro, sing langkai piro, Mas. Wong sakmu witire Nabi 3 tapi 11. Awabin ben maghrib. Wah, entek waktu entek. Urung wiridane. Bar salat ana 3-3. Alhamdulillah telu-telu terus kedep 100, lewa ping 100, kulhu ping 100. Nah alat apa kubro itu kulhu ini ping 100.000 mah. Ijazah Imam Malik itu. Sing bebas nusongkan rokok no al. Temen ini usum gak ada mati di wajah no kulhu ping itu. Kira, 100.000 ya? Nah di Jawa Timur, 100.000 atau 10.000? 100.000 ya? Uwaduh. Cuma aku jagung, dicalon-calon terus. Kalau kita nanti diundang nonton santri alumni ini bapak, bapaknya mati saking buktinya diwacana atau kubro mau cokol hubung satu mungkin kalau gus mengira aku ya bapak mau kan bebas nah aku bebas nah dia anak-anak aku piye jadi anak kok orang bukti aku bisa ngaji orang iya di bapak kabeh benar lama tau bapak EDWD mau cokol di mana kan. Woi, woi, cegeman bebani wong akeh, wong-wong di urusan bu udangi kan mau coba lugu bapakmu, mau coba dewi, wong-wong ben mau coba sepuluh ben mulai, orang mulai ben mulai. Nak gue gelem aku teko, gue tak umum nih, jadi monggo nasi mau coba sepuluh, mau coba bayi jenengan, mau jadi waktu. Tapi nak anak itu tuh tenanan ayo ini. Kok ngono gus dia tetap cerita nih. Bapakku ibu bapakku lo Kiai Nur Salim zaman Mbah Kabun itu tunjuk macam anak lugu ben batang ayo, diwaca lo biang mbak. Lha bapak, mesti waturi kula. Ya bapak ngerti kan, iki bapak amak iki mbahmu, ya kowe be aku be anake be putuun. Wong liya sak arep-arepe maca kira. Iku jenenge fair. Wong liya dibebani. Ngene kan di bapak dhewe-dhewe sing ora jelas wargane, padha wae. Lah sing diundang yo GR koyo apa nyelamet to. Lho bapakku dhewe ngono selamat. Koyo ora di bapak, bapakmu yo ora aman kok malah. Uang kok aneh-aneh bagus. Ngulon-ngulon ratu apa kok. Tapi kayak gedeng ya tuh, sama barang apa yang gedeng. Nah, tapi kayak cocok ya wawono goblok, ke wong. Kecuali sohibul bed mendingin nih, monggo bareng-bareng nyelamet no bapak kita masing-masing. Wah, anak ngono ya apa ini nih. Dene masih litasi daharan, tapi sih diselamet no. Abe, bagus nah ibu. Tapi kan per satu orang, satu sewu. Perkara ini per wong mau moco. 10 berarti kan orang bodoh selamat deh kan malah bergotape orang ngomong itu wis tapi panjang wonten di sana al-ataqo al-hubrun tapi kayak gini wow mesti ini wana melari ini bapak pas kabundut ya kata kiai sing imami gitu kula sampean tak warai sampean nak kapan-kapan bapak atau ibu kabundut ibu hudu sampean tau ngimami senajan to bisa pabe ulama dawu aula bil imama iku wong napa mergo sing paling welas wong liya iso wae donga mbok basa-basi ah tongko ra teko ra pantes jenenge ya ra kowe kiai mungkin muridé nangis tapi biasa kan kadang teko ape kerja menawa mati cacat ngene iki wae kerja ora mati aduh gak teko gak pantes lha wong donga ngene iki mandine ning ndi ngono mbok andalno donga-dongane wong gemeng mulai dawuh ulama nek ana wong mati aulan nasi bil imama iku asfaqu ahli iku anak napa padahal yen pas bapak kabundut ki wonten kiai-kiai sing imami ki kula menjenan di daerah sana kan banyak orang alim ya biasa buatan kok sombong ya biasa meskipun kula di makmum setelah itu makmum tapi kalau nanti ngimami pas bapak kabundut itu tadi mergo anak itu tetep beda piye wae paling welas ning wong tua ki napa jadi kudu roh hukum-hukum wonten liyane wis kebeh. Masih ono tahlilan bar maghrib kadang ono salat jenazah takono konsensus sati ini cara nek direkam ampe delok-delok jam sejadian be wong. Sejadian be wong ta mana? Ampe muni amin. Wong donga sing hadir ra mesti mati be. Pemenan sing ra untuk musa teko be. Mati juga akhirnya. Pak wedi wong kudu ro mlane dunga itu Rabbi Firli waliwa lidaya Nabi Ibrahim itu tidak ada Bapak Ibrahim lagi wali mu'min kalau Nabi Nuh itu orang tua anak Dewi lagi wali mantah kalau Bedi yang mu'minah wali mu'min ini jadi dunga itu nomor siji itu anak ini orang tua ini apa? Anak lihat-lihat ini itu wajib kalau ada tahlilan apa untuk nyelati jenazah itu saat ini kita ngomong keluar apa ini? Rian biasa kaya ini teko, sing anak itu ikut notot teh melebu metu rajilas. Aku lo tak maki-maki temu. Kau kerja melebu metu aku mulah. Lepas itu yang kesemu. Lepas yang wajib doa aku, wel aku orang liat bukan doa tenanan bento tapi akhirnya lugu. Ah tenanan amin, tapi mulah tenan. Aku lo doa jurai soleh amin ya kau rai so di bang lokam aku rajilas semua. Mak gerak pulau sing diutang ya anak-anak es terlalu gus. Tak mulah tenan aja. Ngomong besok parah. Ini doa nih melebu metu. Karpet ibu gini. Soalnya alasannya noto karpet, so tapi mau ayo kena. Tapi gue salah kaprah nih, sing bener nih gue. Anak, ya anak nih tuh nanti paling mantu. Gue harus dinas kaji nabi, ida mata bu adam, ing koto a, amal ibu ilah min salah sin, soda koten jariatin, aw ilmin yuntaf, awaladin solifin ya tuh. Gue kalau ngomong aten biasa. Ini kita selesai nih kafe papa sudah beri gue biasa. Gue tenen ten hadis au kiaien solihin dulu gue tenen. Utau ki soleh sing dunga no sing ono awaladin solihin ya. Jadi nak anak-anak ini gue ten dunga no. Ibu majite je kesiksa. Dunga pulau tak jamin gak pati mandi pulau ya rapati ya kosong enggak mau. Tapi nak anak itu dunga no tenanan pulau ikhlas. Gue gus pulau tenanan dia yang ngono sing jelas. Tapi ono syaratnya nopo soleh gue tuh. Mung hati si awaladin soleh. Wah, tadi mesti ngapa tuh ya sabo telat. Lah syarat itu mau mandi ku walad soleh. Ya tulah cek gampang modal amin dana soleh. Ya tapi paling gak kowe ro nak hubungan dengan wong tua paling mandi nak didongano anak binas di Rasulillah. Ini ku dawuhe Kanjeng Nabi. Tapi teng Jawa salah kaprah wis pas rakia itu sanake mlebu metu aja. Kudu ana kiai sing wani brontak kados kula. Nek sampean ora kramat ya ora usah malah jamu. Tapi nek kula wani. Tapi saat ini pun mampas. Sampai kula teko mesti anake ora sing jejer sita. Ora kudu kabeh sita. Ora mung kita amin tenan iki yo. Ora tinggal tenan. Dia kula nu percaya banget nek Kanjeng Nabi lu piwe Kanjeng Nabi ku sing pirsa alam akhirat wong kasih pangeran. Nabi dawuh awaladin. Orang nong hadis au kiaien solihin orang nong walat iku nopo walat artinya nopo mana kita bawa anak using saya sebenarnya so, hitungannya mandi yo anak miku coba kecewa nong cek TK bok ngel ngel SD bok ngel ngel sebenarnya so, dendam menang-menang nopo dendang kono ge mati di bar nobar ge sono sing dongakno. Lan ana ambek coklat pokokno yo jajan kok sanggep ae tuku dongak ter. Dadi nek ge mati ana meleng-eleng mon sik sinu kokno coklat ta saiki ora ono. Ya tapi wa wajo isra disebut waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaftu. Maka nabi nadzalika napa? Waladina lan wong akeh lan una kang ora donga sapa ladina mawo serta ne Allah ilahane pangeran afra ingkang dia. Walakulun lan ora mateni sapa ngakeh an nafsa ing awak-awak ana tikang. Haroma ingkang ngaramna sapa apa-apa qatlaha ing mateni an nafsa. Ila fil haqqi kecuali kelan hak. Maksudnya mateni hak kados kisah status perang ngadepi wong kafir utawa perang-perang sing hak. Walai sinuna lan ora tau sino. Wa mante sapane wong yak lakoni sapa mandalika mung ngono kabeh wahid tan iki salah siji minas salasa. Wong sing tau sirik, tau zina, tau mateni wong, tau macam-macam, yalqa mongko metu iso peman asaman ing dosa, ae ukubatan tegese siksa. Yudo identical nopo fikiratin yudo af ditasdid. Lahu kete mana para adab siksa yaumil kiamat ing dalem dina kiamat wa akhlud lan nang iso peman fihi ing dalem ing adab ae dijas min fi'lani kan jazmi fi'l loro badalan hadi dadi badal. Wa bi raf imalan kan rafa'i fi'lan. Maksudnya orang tua cowok yakhlud tapi yakhludu. Yalqa kisami maksudnya buatan fasik wa akhruf ilate istinafan halid dati istinaf muhanan halid dati hina no halun dati khal illa mantaba kecuali sing tau mulanya kalau suwon ini bukti ya nak ada wong darani wong sirik ku raiso di sepura maksudnya dosa sirik raiso di sepura nak ijek sirik tapi nak wis tobat yo di sepura ini ayatnya kan jelas mereka itu sing tidak yatu nama Allah ilan akhor gak tau sirik, gak tau mateni wong, gak tau zino nak ngelakon itu dosa tapi yo illa man jadi usirik orang naik sepura, naik sisirik, nabis tobat ya tobat aneh-aneh mungkin apal Qur'an itu yang sempurna apal mendalil inna pohala yafiru ayyusra kabi wa yafiru maduna iya tapi surat Qur'an itu ilaman tabah aneh-aneh nah apal sayat sitok itu rasa dalil gue jimat lah ya wah lewat apalnya sayatnya kok gue nama dalil semua kubi hubung ini sirik, ini rasa di sepura, di sisirik contohnya sirik di mong seneng akik ngono ae waduh. Sing darani sirik ku nyembah pangeran liyane Allah. Wong seneng akik ya wong nganggur, ra kenek hukumi nganggur ra kenek. Mosok ngono aja hukumi napa? Ilaman kecuali wong. Tetapi dewa-dewa ana keris ku namen dilapi wae. Lho masih wong sugih ra nglapi mobil. Wong perkara nglapi kok gege. Tapi diyakini gowo hoki, lha masih wong nyekel duwe diyakini gowo hoki, ora ra gowo duwe sumpek ra karuan. Wong sing nyekel keris sampe nyekel duwe ayo ndi? Ayo sing nyekel duwe, asire kabeh tak donya. Perkarane ayo men nyekel duwe. Dadi darane sirik ku nyembah ilahan akhor, nganti nyembah napa? Pangeran liya. Iku sirik tenan. Iku wae ana ilaman. Ada orang gerakan mantap, itu singkatan mantaba terus di bahasa Indonesia apa jamiah apa? Mantap. Dari singkatannya mantaba. Singkat apa jamiah apa? Mantap. Lah kula ora melok, kula sering lakon. Kesuk gak melok mantap. Lah aku perlu tobat. Aneh-aneh. Lah aku perlu tobat kok ono melok. Ya bergora wajib ning kula iki cocok mawon kula iki seneng mawon tapi nek ora wajib ora usah melok kabeh engko nek dikira wajib wae kula nu bangsa dadi sing gampang-gampang ya wae kula nu pengagum Abdul bin Mas'ud tapi Abdul bin Abbas pun tak jamin ya wa kitabe kitab Gunyah karangane Syekh Abdul Qadir Jilani yo ana Syekh Abdul Qadir padahal ketuane wali itu tapi iso ngarang ngono lho apik tenan tak lem tenan cocok kula tenan ilaman kecuali wong tabah kang tobat sapa man wa amal iman sapa man wa amil lan nglakoni sapa amalan kelan amal sol kan kang apik minum sing akeh wong sing tau salah terus tobat ora tobat tok terus ngamal sing apik faulaika mongko te mongkon-mongkon kabeh yubadi niku ganti sapa Allah wa Allah sayati meng elek kabeh al-waqrota kang kasebut diganti hasanate ning kaapian fil akhir malah anak mantan preman kok tobat ku kabeh masa lalune sing elek iku diganti ape malah nak jare ulama sumben wong soleh mrene cilik gedun perkarane roh wong sing tau elek-elek kok dadi apik gedun aku ning dunya gak nakal perkarane kan gak entuk dunya gak entuk apa akhirat entuk akhirat tok ya tapi sing roh masa lalu sapa masa depan sapa Wakanalan ana sapa apa-apa kufuran dat sing akeh nyukurane rahiman tur akeh welase. Alam ya jalte kese ora kisir-kisir sapa apa selalu mutasifan persifatan bidzalika kelan kufur rahiman. Wa man disapan wong utaba iku tobat sapa man. Wah ini gini ati niku iki kula khatami surat nomor ini Furqan. Surat Furqan termasuk surat spesial di khatam pas Dzul Hijjah. Terus bulan suci niku Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Terus lah Dzul Hijjah sing apik nggih sakniki niku. Mereka Allah damel sumpah wal fajri walayalin asr. Itu kabe ulama dawuh asr niku nak Dzul Hijjah kena awal berarti 1 sampai 10 Dzul Hijjah. Nak Ramadan kena asr niku 20 sampai pinten 30. Terus wonten sedukan malih, kula wingi kan rata terang loh ya, sesuai kok sakit sampai Muharram, yes. Muharram ya yes. 1 sampai pinten 10 yes. Wal fajri walayalin apa asr. Nah ini kan malam pinten berarti malam waktu itu malam songo. Itu aneh-aneh seneng aneh kok provokasi. Oh ini tak terang lagi sama kisah seneng apa ngomong kok tukang fitnah. Malam apa? Malam slow seru banget. Wah, kalau senengannya sing sensitif, lu bicara kok malam apa? Jawab malam. Sore yo aman. Soalnya apa? Biasa merokokasi. Jadi, waman teh sama nih uang kita batu batu paman mintu nubi sanging tu saniman. Kehiroman saaliane uang sukiro kang disebut sepaman. Wa amilan ang ngapa disuman soleh ramal soleh. Fa'inna hu yatuh bila huwa imadab. Jadi uang nakal kaya apa, nak saiki wis tobat, dianggap balik ini pengiran. Wis mereka maknanya tabai, uang singba balik, maknanya juga geman gede uang nakal. Kau sekali tobat, wis balik ini pengiran. Fa'inna hu yatuh bila huwa imadab. Maknanya juga geman gede uang nakal, wisawai soben tobat. Wis saiki soleh, wisawai soben rasoleh. Podo raro, lako raro yang menungso ya raro. Raro, kekir menungso, biasa. ARC utik sebali sapa wong ilahi maring apa rujukan kelan bali tenan. Maksud bali fayujazihi moko mal sapa wae iman khairon ning ape utawa fayujazihi moko mal sapa wae iman khairon ning ape. Waladina lan wong akeh lan syekuna kang ora bersaksi sapa man asyura kelan saksi sing palsu. Dan iki dosane wong senengane gawe kesaksian napa palsu. Dadi profesi sane iki. Pengacara hakim jaksa seneng gawe kesaksian sing palsu. Dadi duwe. Dise nyekseni palsu wis dosa. Saiki nyekseni palsu iku prospek ail kitabate sekoro wal batilalan bate wa idza marruna nikane liwatan sapa wong akeh dilagi wa idza marruna nikane liwatan sapa wong akeh dilagi kelawan barang sing ora penting lahun iku barang sing ora penting to ragung minal kalami dikse sange omongan alkopi kang elek wa kiri lan liyane kopi maru mung liwat sapa wong akeh kiroman kelawan terhormat maknane kalau meliwati barang batil dia berlaku secara terhormat maknane ora terlibat barang batil muridina dikse mengo kabeh anu sange barang batil. Waladina lan wong akeh dadi kiruna likane den elekna sapa ladina wa idu tekse dinasihati sapa ladina dinasihati bi ayati rabbim kelan ayat-ayat pangerane ladina il Qur'an tekse Qur'an lam yakhiru mongko ora tenang maksudnya ora jungkel maksudnya ora selalu yaskutu tekse ora gugur sapa ngakeh ale ing atas ayat suman khali budek wa umyanan khali ngopo mlane kadang bahasa kasar ku penting dadi terus mergo Qur'an piapa kadang nganggo bahasa kasar. Ciri utama wong apik piye nak diperdengarkan ayate apa ora ngopok ya ora budek iki bahasane kok ya ora ngopok ya ora budek lan rata-rata ulama ya ana cangkem eleke kok kadang-kadang barang saku nak diterangno alus-alusan ora kasil kudu diterangno secara full. Wong apik iso apa wong nak diwacana Quran ora budek ya ora ngopok dari lam yakhiru alaiha summam wa umyana summan maknane ora ngopok wa umyana ora ngopok micet. Bal khoru balik bodoh jungkel sopong ake samiin jungkel maksudnya jungkel sudah sujud samiin khaling rumono kabeh nadirina khaling gelem mikir kabeh muntafiina tur ngalap manfaat kabeh ketika diwacana Quran ya siap mendengarkan, siap melakukan, siap ngalap manfaat orang ngopok, orang micek ini biasanya dapat orang ngopok, orang micek dan barang saku kadang diterang lo kudu cangkem ya cuma berhubung Nabi tetap ngendikan kan lo gitu lho itu berhubung Nabi darahnya tetap nopo. Nabi Ibrahim mencai berholo, sampai tadi dono cerita mencai berholo kecuali sing tua, sing gede terus dikalungi petek karena dikalungi petek, ngomong roh kabeh sopo ya jadi Nabi Ibrahim ya takok no sing gak kapok gak kurang ngomong bareng ditakoi, Ibrahim utak kem lu buta kok nanti wong berholo kok kan nakoi utak kem lu buta kok, diung berholo kok kan Akhir Ibrahim mbak, lalu takut malah buta kok nanti bro lo kok sembah. Ibrahim ngertikan ya uffin lakum wa lima ta'buduna min dunyani. Itu di Quran. Uffin itu maknanya. Ya jancuk itu cara jauh. Lung uffin mana dia? Uffin lakum itu jancuk tenan. Mosok bro lo kok. Mbak sembah. Him itu jancuk tenan. Ibrahim itu jancuk tenan. Him bro lo kok kok nakoi. Lah kok ya jancuk tenan bro lo kok nyembah. Pangeran nak ngelingno barang sing jelas ya jelas. Misalnya ana wong rabi dikeloni puluhan tahun, paham ya? Bareng mbok pegat donyane mbok jaluk. Iku pangeran nak nyek ya wa kifa ta'khuduna huwa qad afdha ba'dukum ila ba. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khuduna buhtana wa ithmam. Wa kifa ta'khuduna huwa qad afdha ba'dukum ila ba. Cek mentalan, ibu keloni 10 tahun, ibu kei mobil lemari, ibu jaluk menek. Padahal tahu belajar bareng, afdol tahu udah bareng. Cek mentalan. Cara tangkem elek kalau nanti terang nongotan terus sono wartawan seneng ngaji kulo tak. Bener jenengan terus tangan. Ya, ibu misalnya lontes tidak dua akhir, terus berdua. Ya dia ya wong soleh, wartawan soleh tapi pikirannya dia cerdas. Keloni 10 tahun, misalnya lontes paling mulah 20. Nongkulok ping, kan nak sahulane kan narong pulau sahulane biro mas, gak jawab ping, biro, berapa tu? Setahun ada 6 juta, lara 10 tahun, suwida lah, lain suwida pengen ke imio bujaro benar tak? Layu wong pikir kono paham. Pengen anak ngelingno ya wae kepata khudunahu wa qad afdha ba'dukum. Rum podo udo bareng wis kelon bareng ngono kok dijaluk. Cuma pengeran ape ora biasa. Sami saleh kelonte bayar piro ora ngono iku tangkeme wong. Tapi saya pastikan Allah nak ngelingno apa-apa tegas jelas maksudnya napa? Jelas. Ya ngelingno biasa wae kepata khudunahu wa qad afdha ba'dukum. Wilaka emong ngono gak dielingno nyen ra paham Pak. Mulane iki istilah ya lam yakhiru alaiha sumama. Wong apik ku sapa? Sing nak diwaca ayat Quran ora ngopo ora. Nah, sampeyan ngaji ke Elio sing luwih sopan nggih monggo. Tapi nek kula ora iso, iso kaya asline ngono kok repot. Tapi orisinil kula karena dak tak poles wis ngene iki artine. Ayo saja ra percaya takono iki sing ale maknane ra kaya sing tak omongno. Nah dene ra setuju ya keliru. Engkarwan bener ku kok jan artine ngono ku. Di bantah. Waladina lan wong akeh yaquluna kang padha ngucap sapa ladina robbana hab lana do pengiran kita hab kula aturi maringi panjenengan lan kita min aswajina sing bojo-bojo kita wa dzurriyatina lan anak turun kita bijam iklan jama wa ifrat lan ifrat. Dadi anak bojo soleh sedanten qurrata ayun hale sing nyenengno mripa. Dadi nomor 1 wong itu ngono anak bojo ora usah GR wis nomor 1 itu ngono anak bojo. Mak, dhe anak dhe bojo sing nyenengno lan maringi kita. Nyenengno maksude piye ukurane bi annarahum. Gambare anta ningali kita hum ing kabeh hak muti ina hale to kabeh la kamaring panjenengan. Ngro anak salat ku seneng, ngro anak kok ibadah seneng, ora kok seneng enteni suka mboten. Pokoke manane nyenengno ya pokoke taat nggih, pokoke napa? Senajan kadang bantah kuwe, yen bapake perlu dibantah ora usah. Keliru bapake, keliru napa? Bapake sate gedhe, biasa njen cah cilik oleh salah. Cah cilik salah disuruh pangeran anak ku sing salah. Di sepura sopun terus itu wak, terus apa? Kalau itu bantah yang lanang itu di sepura pengeran kalau itu digawe sangka kadila il-a'wat jadi ego yang bengkong mbok kenceng no putung, mbok baro bengkong karena ini tidak perlu salah, kira sampai lo nopo salah sepen ngamong, wah ya kesel diri seneng aneh kok dibalas kok ngerbani pung lanang lah kok kayak direbo biasa, aneh-aneh wacalan kula aturi damel panjenengan lan nama nak ing kita lil muttaqina maring wong sing takwa imaman ing dadi pemimpin kula kawi. Dadi wong iku wong takwa lae butuh pemimpin, butuh panutan. Ulaika te mung ngono kabeh yuji zauna iku den wales sapa ulaika al-hurfata ing pintu sing swarga utawa kamar sing swarga. Manare al-hurfa ad-darajat ulia te derajat sing dhuwur fil jannah ing swarga bima sabaru sebab padha sabar kabeh ala taatillah. Wa ilaqona lan den petukna sapa ngakeh disambut sapa ngakeh ditasdik. Wajulah kau nak watak fiq, wajul kau nama fathilia. Sebagian biro ahmad dan wajulah kau nak tino wajul kau nak fiha ing dalam hurfa itu hurfa tahiyatan ing penghormatan, wassalamanan keselamatan dan malaikat di sang malaikat. khalidina halil langgeng kabeh fi ing dalam jannah. Sampeyan niku ning swarga terus. Hasunat api apa jannah apa ne mustaqarron gonten pomanan panggonane. Mauti ai pomate ning sepanggonan mukim lan gede wong akeh wa ulai kalan kang wong akeh. Wa ma badau khabaru ibadir rahman an tata. Hasunat mustaqarr wa muqama mauti pomate nagum ayya tiksi utai swarga. Wa ulai ka lafat ulai ka ma badau lan sause lafat ulai ka khabaru ibadir rahman dadi khabare lafat ibadur Rahman al-Muqtada ikan jadi mutada Allah ya ta'u wa ibadul Rahman illadzina yamsuna alal ardina wa hauna wa idha khuatu baumul jayuna kumlu Kul ya Muhammad kul mitabwa siru ya Muhammad ya Muhammad ya ahli maka tamarin penduduk muka Ma ya'ba'u bikum Rabbi Ma ya'ba'u rapeduli bikum ulang siru kabeh sopa Rabbi pengeran insun Laula du'akum pomo radungam Jadi wong kafir sing urung iman naik baru kaya dungo diperhatikan no pengiran Umpomo wong kafir gak tau dungo gak diperhatikan no pengiran Kinudukno dungo luar biasa wong kafir iku momora dungo iku serah diperhatekno pengira. Berhubung dungo tetep diperhatekno. Wong kafir nak dungo kan muni ya Tuhan tetep. Ya Tuhan, ya Allah, ya Allah sembuh kono basa. Tapi piye wae yo dungo. Gara-gara dungo diperhatekno. Ngene dungo iku tetep penting. Tapi aja keseringan iku demonstrasi jane. Dungo wingi rutus badani kok dungo meneng. Mulane sing aran hikam, kula nate ngaji niku teng Jeporo niku sampe sing kiai-kiai do nangis. Tapi nangis mrene ngene. Wala Gus sing mboten makom kula. Maksude ngeten, hikam di fatal tapi aja ndek kula fair mboten. Kula niku nate haji nggih nate umroh. Nggih nate nggih anggere dalu nggih toa. Angger teng napa ngarepe Ka'bah jenenge Multazam. Ngarepe Multazam ndonga ya Allah. Angger apa ndonga kowe eling. Gusti kula iki ampun ndonga. Nah jenengan mesti eling. Jadi mun bener kula baleni mungkin ana seleng. Jadi lalu cune kula nate teng kene ya teng rodon niku. Eling kula gek cilik utawa donga iku. Pangeran seeling wis salah satu mung mesti seeling. Malah ada jare hikam, donga ora usah mbok balek. Innama yunabbahu man yajizu alaihi ikhfal sing perlu dielingno sing mungkin lali. Nek sing ora mungkin lali ora usah eling nomene. Tapi jadi lu tapi pun apa lagi jadi hikam sekarang hikam pun aduh mau pisang toh angker apa itu ngoneh mau eling ya allah jinak tersebut mau tuh mau libur jadi angker tuh ngoyo mau di ACC kono toh jadi repot anut makom repot alasannya jadi pangeran dije nopo ele sing perlu dieling nopo sing mungkin lali lah pangeran dije ele ono makom nopo yo ada ulama-ulama jarang tuh mau alasannya dije Mana sih tahu tu mau melarat kepen suka pangeran tu sih ini. Mana anak kau terus jadi demonstrasi kan? Ayo, mana sampai tu mau ah paling sih ini. Jadi ini hikam. Macam-macam ulama macam-macam. Kalau sih kau kue barang pahpoh terus. Mau neng aku son sistem walah malah kau demonstrasi kan? Iya antar bareng-bareng. Ya ulama macam-macam alasannya masuk akal inna mayunabahu mayyajuzu alil ikhfal sing perlu dielingno sing mungkin lali padahal apa orang mungkin lali jadi sangat dungo pilih ya Allah tapi ojo terus ini ya Allah kados kemarin ya repot iku jenenge yang ngelingno menika kados kemarin atau nak gaulkan ya seperti biasa ya Allah malah ngel-ngel malaikat ya. Seperti biasa apa ya maksudnya ulama itu macam-macam seneng tapi kalau ulama nak mikir lucu-lucu ya seneng malah jadi Allah itu ramah hati orang kafir umpama orang itu ini menunjukkan itu yang penting orang kafir yang kafir gara-gara itu diperhatikan Allah pengira kul maya abu fikum rabbi laulah tuam niki cara Imam Suyuti ya bau maknane yak tarif itu kese ora merduli bikum ing sira kabeh sapa rek pingiran ingsun laula du'aku umpama ora donga sira kabeh iya ku ing apa fisada iki ing dalam wektu sing repot fayak sifaha mau kebuka sapa wa ing sadae wong kafiru nak donga ya diperhatekno pangeran akhire musibah dihilang piye-piye barokah tapi jeng benteng akhirat tetep diadab nak ning donya tetep diwales disebut napa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'na wa ba'am mangfura. Dadi dongane wong kafir sedekah wong kafir diwales ning dunya. So ben ning akhirat wis en nak wong mukmin so ben diwalesne akhirat. resikonya ini dunia kadang orang diwales wales. Akhirnya dia dikebut fit dunia hasanah wafil akhirat. Tapi masalahnya wingi wae rong dijebadani kok dibaleni meneh. Lah iki sawai dimaknani nopo demo. Piye ya aku edung piye supaya ora demonstrasi tapi yo ndung kok. Ora ora. Wis wae demo ono ae. Wae kaya tiyang kang tasawuf. Ndung ngono nunjukno nek kita iku butuh pengira. Bahwa kita misalnya jalo pancen di rumah menu menu lan fa'du'a iwaqti hali fadi dun lifik tiko itu mau jalur umum bukti nak kita itu kau loh sing namun sakete ya fakifa laula dua hukum fakot kadarsi mongko teman-teman gorong nasi rokafe eh fakifa kali kau apa ya aku umur hati nasi rokafe itu mengisi rokafe wakot kadarsi lan teman-teman mendustakan si rokafe rasulullah yang rasul wal Quran dalam Quran pasau fayaku mongko bakal ono ko ada bayi ada di zaman itu natapi kue kue somben wong kafir tetap diajak apa iya iya kue ku kafir eh mulaziman tegese tetep laku muti sira kabeh fil akhirat dan akhirat badha masa usai perkara ya khulu kang manggon apa ma khala ya khulu maknane manggon badha masa usai perkara ya khulu kang manggon apa ma fi kuming sira kabeh fi dunya ing dunya kowe iku ben tetep disiksane akhirat gara-gara kafir ning dunya ya ana siksane fakutila mongko den pateni minhum saking kufari Makkah yauma badrin ing dalam perang Badar sapa sapuna wong 70 wong kafir ning dunya ya tau diadab rupa-rupane wong kafir pas perang Badar kalah yen apa kalah wajah bulaula tidak bilaula itu dalam nujono alia ala jawab mama kokoro kobla hadilah ya alam itu apa suara itu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arsyi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arsyi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arsyi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arsyi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arsyi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arsyi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arsyi adada kalimati.